Keripik ubi kini hadir dengan ekstra 25% dalam harga yang tetap sama untuk merayakan Hari Anak. Pilihan camilan yang bebas dari bahan-bahan berpotensi bahaya menjadi salah satu entry point untuk menemani hari-hari anak yang aktif dan ceria. Ngamel nggak khawatir, bisa dinikmati setiap hari. Terbuat dari ubi madu dan ungu asli. Tinggi serat dan bebas gluten. Tanpa pengawet, penguat rasa, dan pewarna buatan. Asli happy-nya, asli kriuknya. Sekarang, isi ekstra 25%, harga tetap bahagia lebih banyak.